Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita muliakan, yang kita hormati, para guru-guru kita, para asatid, para imam-imam tetap Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus imam pada kesempatan malam hari ini, kita doakan segenap guru-guru kita, ustad-ustad kita, imam-imam kita selalu diberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan di dalam membina dan membimbing kita sekalian selaku jamaahnya ke jalan yang Allah ridhai, Allahumma amin. Yang kita banggakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin yang dengan bersungguh-sungguh dan dengan bersusah payah memberikan pelayanan terbaik kepada kita selaku jamaah-jamaahnya di dalam melaksanakan ibadah di masjid ini, khususnya ibadah di bulan Ramadan. Insyaallah dengan upaya maksimal pelayanan terbaik yang diberikan oleh pengurus Masjid Al-Muhajirin, kita bisa melaksanakan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini dengan sempurna, Allahumma amin. Dan kita juga sama-sama ayo ambil bagian bersama pengurus Masjid Al-Muhajirin untuk mendedikasikan diri kita, segala potensi yang ada pada diri kita, apa yang kita miliki, waktu, tenaga, pemikiran, dan juga materi, demi jaya dan makmurnya masjid di lingkungan kita. Karena tolak ukur mati hidupnya agama di lingkungan kita adalah makmur atau tidaknya masjid yang ada di lingkungan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu waktu ketika dia datang ke masjid, dia tahu di situ ada seorang wanita yang kerjaannya menyapu masjid. Satu waktu Rasulullah ke masjid tidak mendapati wanita tersebut, dia menanyakan tentang wanita tersebut. Orang-orang yang ada di masjid menjawab, wanita itu sudah meninggal ya Rasulullah. Rasulullah terkejut. Lalu Rasulullah berkata, kenapa dia meninggal kalian tidak kasih tahu saya? Saya kan mau sholatkan dia. Maka di mana kuburannya? Tunjukkan saya. Maka ditunjukkanlah kuburan wanita itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mendatangi wanita tersebut, kuburan wanita tersebut, dan menyolatkannya. Begitu mulia dan dimuliakan sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mau peduli dengan rumah Allah. Insyaallah segala apa yang telah kita dedikasikan untuk rumah Allah, Masjid Al-Muhajirin ini, semuanya untuk kemakmurannya, untuk kejayaan agama Allah di lingkungan kita, ini masjid kelak akan mensyafaati kita, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, tema saya adalah sifat pemaaf sebagai uswatun hasanah di dalam diri nabi kita yang harus kita tauladani kita sebagai umatnya. Di antara sekian sifat mulia yang ada pada diri nabi, salah satunya adalah hilmi atau hilm, yaitu sifat pemaaf. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada nabi kita di dalam Al-Quran. Dalam satu surah yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaudhani rajim. Khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'a'urid anil jahilin. Berikanlah maaf, suruhlah mereka melakukan kebaikan, dan berpalinglah engkau dari orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Ketika mendapatkan firman ini, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini maksud ayat yang Allah turunkan kepada saya apa ya? Malaikat Jibril ditanya begitu, nanya lagi kepada Allah. Setelah mendapatkan jawaban, baru Jibril menjawab pertanyaan Rasulullah dengan berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, innallaha ya'muruka an tasilaman qata'aka wa tu'tiyaman haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Ya Muhammad, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menyuruh engkau untuk menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskannya darimu. Allah juga menyuruh engkau untuk memberikan sesuatu kepada orang yang mengharamkan memberikan sesuatu kepadamu. Dan Allah juga menyuruh engkau untuk memaafkan kepada orang yang telah menyakitimu, kepada orang yang telah menganiayamu. Tiga perkara yang diperintah oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang diucap tapi sungguh penuh perjuangan jika ingin direalisasikan. Yang pertama, Allah menyuruh kepada Nabi kita untuk menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskannya. Kalau hubungan kita dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sesama kita mulai merenggang, kita harus mengeratkannya. Kalau sudah menjauh, kita harus mendekatkannya. Wa qarrib bainakum idza tabaadu, dekatkan apabila sudah jauh-jauhan. Apabila kurang harmonis, harmoniskan. Ini tugas. Maka dalam hal ini perlu adanya yang mengalah. Kalau dua-duanya ego, dua-duanya merasa lebih daripada yang satu, ini sulit sekali, saudara-saudara. Karena ini berkenaan dengan sifat. Ini berkenaan dengan perasaan. Ini berkenaan dengan ego. Maka harus mengalahkan hal-hal demikian, sehingga kita bisa menjadi orang yang menyambungkan ketika hubungan itu diputuskan. Kita bisa mengeratkan ketika hubungan itu sudah mulai merenggang. Kebanyakan kita begini, kalau saya gak punya saudara kamu gak apa-apa, saudara saya yang lain masih banyak kok. Kalau saya gak punya teman seperti kamu gak apa-apa, saya gak rugi. Toh teman saya masih banyak dan saya bisa cari teman-teman yang lain. Berarti gak mengamalkan perintah yang maha luhur ini kita, saudara-saudara. Mudah memutuskan silaturahmi. Mudah memutuskan tali persaudaraan. Ini adalah satu hal yang tentu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, hendaknya engkau memberi sesuatu kepada orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepada engkau. Kalau orang pelit, jangan dipelitin lagi. Kalau ada orang jutek, jangan dijutekin lagi. Kalau kita kebanyakan gimana kira-kira? Kita punya tetangga pelitnya 17 setan. Kita bikin acara di rumah sedekahan, makanan banyak, kue-kue banyak. Semua tetangga kita bagiin. Cuman satu yang gak kita bagi. Tiba-tiba ada yang nanya, bu, kok tetangga yang sebelah gak dibagi? Orang pelit. Begitu gak bu? Kalau mau ngamalin perintah agama gak boleh begitu. Justru kalau sama orang pelit kita kudu baik. Kita kudu suka memberi. Cari orang yang paling pelit di antara kita. Kita punya saudara, siapa yang paling pelit? Besok lebaran dia yang pertama kita datengin. Bawa oleh-oleh. Kalau orang pelit kita balas dengan pelit lagi. 7 turunan anak kita pada main pelit-pelitan. Dulu babanya aja pelit. Mau sampai kapan kita perang, saudara-saudara? Ini yang kedua. Yang ketiga, memaafkan kepada orang yang menyakiti kita, yang menzolimi kita. Memaafkan. Perlu hati yang legowo. Perlu punya jiwa besar. Perlu punya kedewasaan dan kearifan. Memaafkan ini. Rasulullah memiliki sifat hilmi, yaitu suka memaafkan. Ketika terjadi perang Badar, saudara-saudara, ini kisah ya. Pasukan Rasulullah mengalami, perang Uhud. Rasulullah pasukannya mengalami kekalahan. karena sebagian dari pasukan Rasulullah tidak mentaati komando dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah di medan perang menjadi bulan-bulanan orang kafir. Rasulullah dianiaya, Rasulullah dizalimi. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah sampai-sampai giginya patah. Sampai-sampai terjatuh ke dalam parit, bahkan diisukan Rasulullah telah wafat, telah meninggal, telah terbunuh di medan Uhud. Tetapi Allah selamatkan Nabi kita. Maka para sahabat yang mengetahui keadaan Nabi seperti itu sangat marah kepada orang-orang kafir yang telah berlaku aniaya kepada Nabi kita. Mereka tidak bisa membalas. Lalu mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, angkat tanganmu. Berdoa kepada Allah agar Allah membalas terhadap perbuatan mereka, agar Allah melaknat mereka, agar Allah menghukum mereka yang telah menganiaya dan menyakiti engkau. Pasti kalau engkau berdoa, Allah akan ijabah, ya Rasulullah. Berdoalah untuk kehancuran mereka, agar Allah melaknat mereka, membalas mereka, menghukum mereka. Kami tidak redha engkau diperlakukan seperti ini. Rasulullah mendengar permintaan para sahabatnya dengan mantap dan tenang berkata, ini lam ub'at la'ana, walakin bu'ittu da'iyan wa rahmatan. Allahumma hdi qaumi fa innakum la ya'lamun. Sesungguhnya aku diutus bukan sebagai pelaknat, bukan sebagai orang yang mengutuk, melainkan Allah mengutus aku adalah sebagai da'ian, orang yang menyeru ke jalan kebaikan, wa rahmatan, dan orang yang menyebarkan kasih sayang dan kecintaan. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ini sifat luar biasa pada diri Nabi kita. Bahkan banyak sekali kisah-kisah yang menunjukkan keluhuran budi pekerti Nabi kita. Sampai-sampai ada seorang Yahudi tua bermata buta yang dibayar oleh Abu Jahal untuk mengatakan Rasulullah orang gila di tempat keramaian. Tetapi Rasulullah tidak pernah menggubris orang itu. Karena orang tua itu bermata buta, orang miskin, sebatang kara, sudah tidak memiliki sanak famili, sudah enggak ada yang memperhatikan keadaannya. Maka Rasulullah dengan sukarela memberikan makan kepada orang itu tanpa menghentikan ucapan orang itu yang mencaci maki dirinya. Inilah sifat Nabi kita yang luar biasa. Sampai pada akhirnya setelah dia mengetahui orang yang mengasihi dirinya, orang yang memperhatikan keadaan dirinya, yang senantiasa memberikan makan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang adalah orang yang dia katakan gila, ternyata realitanya tidak seperti itu, maka orang itu pun menyatakan diri masuk Islam. Ini akhlak Nabi yang luar biasa. Maka sifat mengalah seperti ini, saudara-saudara, harus ada pada diri kita. Kalau orang hina, kita gak usah marah, karena memang sesungguhnya kita dari yang hina. Kita ini dihormati orang, dicium tangan kita, dibilang orang soleh, dibilang orang alim, karena Allah masih tutup aib-aib kita, karena Allah masih tutup kejelekan-kejelekan kita, karena Allah masih tutup borok-borok kita. Seandainya semuanya itu dibuka oleh Allah, kita siapa? Yang maha mulia hanya Allah, yang maha terpuji dan pantas dipuji hanya Allah. Maka kalaupun kita diperlakukan seperti itu, sabar saja, kita tunjukkan bahwa kita tidak seperti itu. Karena Rasulullah ketika dikatakan gila, ketika dihina dirinya, dihina keturunannya, beliau tidak pernah mendebat perkataan orang-orang tersebut. Beliau tidak pernah melawan orang-orang yang mengatakan tersebut. Rasul hanya diam saja. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah tidak akan membalas segala perbuatan yang menimpa pada dirinya, tetapi Rasulullah akan marah ketika larangan Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar. Maka mari, saudara-saudara, persaudaraan Islam, ukhuwah Islamnya di antara kita melalui wadah Masjid Al-Muhajirin ini, ayo sama-sama kita jaga sebaik-baiknya. Karena Muslim dengan Muslim, kita sekalian nanti akan dapat saling mensyafaati di akhirat. Amin. Amin. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga akan diperkenankan oleh Allah ke neraka. Ngapain? Ngapain? Jalan-jalan. Disuruh oleh Allah cari teman-temanmu yang mau kamu masukin ke dalam surga. Dalam kitab Az-Zuhud dikatakan, ketika para penghuni-penghuni sorga sudah masuk ke dalam sorga, mereka akan mencari kawan-kawannya yang dulu sholat bersama mereka, ngaji bersama mereka, berjuang agama bersama mereka. Dia akan cari kalau nggak ada di dalam sorga bersama mereka. Maka mereka meminta kepada Allah, ya Rabb, kemana teman-teman kami yang dulu sholat bersama kami, puasa bersama kami, beribadah bersama kami, berjuang agama bersama kami. Perkenankan ya Rabb, mereka bersama-sama kami masuk ke dalam sorgamu. Maka kata Allah, pergilah engkau ke neraka. Dan engkau bawa itu saudaramu apabila ada iman walaupun seberat biji zarrah. Hasan al-Basri mengatakan, carilah, perbanyaklah teman-teman berimanmu. Karena orang-orang yang beriman bisa mensyafaati. Ibnul Jauzi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kalau nanti kalian masuk ke sorga terus tidak menemukan aku, tolong pertanyakan kepada Allah tentang diriku. Ya Rabb, sesungguhnya fulan adalah orang yang selalu mengingatkan engkau kepada kami waktu di dunia. Maka perkenankanlah si fulan itu untuk bersama-sama kami masuk ke dalam sorgamu. Maka ayo kita jaga kebersamaan ini saudara-saudara. Di masjid sama-sama. Jangan fisiknya aja sama-sama. Bareng-bareng. Rapatkan barisan lurus ya. Tapi hatinya pada sikut-sikutan. Jangan saudara-saudara. Kalaupun ada perbedaan, cari persamaannya, titik temunya, betul gak? Betul gak? Indah sekali kebersamaan kita seperti ini. Harapan kita, ini masjid akan menjadi perahu kita. Karena nanti di akhirat ketika orang dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar, ada yang dibangkitkan berjalan dengan mukanya, dengan congorannya. Ada yang berjalan dengan kakinya, dan ada yang dijemput dengan kendaraan. Kira-kira kita mau yang mana nih? Mau yang dijemput? Mau? Masjid nanti yang jemput kita, amin. Pul AC. Pul musik. Musiknya murotal Quran, amin. Ya ini nanti kendaraan kita nih, saudara-saudara ya. Yang ngamalnya berani, yang ngamalnya gede, di dalam. Yang ngamalnya takut-takut, di luar. Gak apa-apa di luar juga. Yang penting masih naik, betul gak? Kalau yang kagak ngamal, cuman rajin doang ke masjid, di atas, apa di atas mobilnya ya. Agak kepanasan sedikit ya, saudara-saudara. Makanya saya bilang, kalau ngamal buat masjid, jangan ragu-ragu. Ya. Kalau misalkan nyumbang air, buat imam, buat jamaah yang sholat, Aqua. Jangan yang lain, mereknya yang macem-macem. Beli yang paling mahal, yang paling bagus. Amin. Iya, bukannya saya nyindir merek yang lain gak bagus gitu loh ya. Iya, kalau bisa yang botol sedeng tuh ya. Keren gak tuh? Keren gak? Iya, saudara-saudara. Imam siapin, imam. Kalau bisa taruhin gelas, jangan pakai botol. Kan imam kalau minum di nyot begitu kurang adab juga, saudara. Taruhin gelas. Amin. Ya besok kalau bisa ngamalnya nih Masjid Al-Muhajirin, jangan suka pakai kotak amal mulu, uang cash mulu, pakai gesekan. Bisa? Jadi nanti gesekan ATM yang lewat. Ada yang BRI, ada yang Mandiri, ada yang BCA. Ya, di situ taruh nomor rekening masjidnya. Jadi langsung dipencet. Masukin kode PIN. Berapa duit? 2 juta. Enak gak? Enak gak? Nah, sekarang kalau kita ngamalnya cash, bawa duit 2 juta. Banyak setannya. Kata setan, gede amat ngamal. Kita bawa kayaknya banyak banget itu duit. Orang 20 ribuan mulu. Akhirnya kita kurangin. Aturan menyumbang 2 juta jadi 500 ribu, saudara. Kata setan, bulan Ramadan 500 ribu juga udah sorga. Begitu katanya. Coba kalau pakai ATM, saudara-saudara. Anda makan di restoran. Anda belanja di mal-mal, ya kan? Kalau Anda bayar pakai gesekan, pernah nggak anda itu bilang, aduh, kayaknya gede amat. Nggak, ya kan? Langsung nominalnya berapa? 5 juta. Tetet-tetet, beres, tanda tangan, selesai. Betul nggak, Pak? Nah, makanya besok-besok tolong nih, Sekretariat Masjid Al-Muhajirin boleh, ya. Nanti ada untuk ngamal khusus pakai gesekan ATM. Setuju? Paling kecil berapa transfer? Berapa? Dapat 2.000 perak transfer bisa? Diomelin itu sama operatornya, saudara. Ya. Kalau pakai tunai cash 2.000 perak masuk enggak ke kotak? Masuk enggak? Gope? Masuk. Ah, kalau pakai ATM enggak bisa tuh. Minimal berapa kalau transfer? Wah, ya, yang punya ATM ngerti dah tuh ya. Coba sekali-kali diinovasi cara-cara beramal kita. Saya yakin banget, Pak. Ya saya yakin banget, coba cari alatnya kalau sholat Jumat, biar itu lewat nanti tuh ya, cari yang pakai baterai, jangan pakai kabel kepanjangan nanti, kusut nanti kabelnya, cari tuh, cari IT, cari yang paham begitu, cari, beli. Ada itu alatnya. Bisa enggak, Pak? Yang paham di sini orang-orang bank tahu ya. Tolong sumbangkan pikiran Anda untuk kemajuan agama Allah. Ya, coba kita inovasi, saudara-saudara. Ini udah hari yang keberapa nih Ramadan? 15, betul? Setiap kali kita sholat, ada enggak nih kira-kira jamaah 500 orang? Dari pertama mungkin membludak ya, lebih daripada 500 orang. Itu kalau kita komitmen, saudara-saudara. Ya, saya bilang di mana-mana, coba kita ngamalnya jangan tiap malam. Per minggu. Setuju? Jadi setiap malam itu enggak usah, per minggu. Tapi setiap minggu gocap. Mantap enggak? Mantap enggak? Lah kalau komitmen, ngamalnya tiap minggu, tapi gocap. Lebih boleh, kurang jangan. Ya, ini komitmen. Kita harus punya komitmen. Nah, kalau ada 500 jamaah, saudara-saudara, ada 500 jamaah, tinggal dikalikan. 50 ribu dikali 500, 25 juta. Kalau 4 minggu, dalam 1 bulan Ramadan, 100 juta. Belum entar. Ya kan, sholat Idul Fitri. Subhanallah, kan nanti alhamdulillah kan, kita punya baitul mal, anak-anak yatim, fakir miskin, gak ada yang terlantar lingkungan kita. Ustadz-ustadz juga THR-nya, sarungnya bukan gajah pengkor. Ya, BHS. Ustadz juga kalau dikasih sarung yang kurang bagus, mah disumbangin lagi. Pak, jujur aja tanya tuh Pak Ustadz. Kalau mengasih jangan tanggung-tanggung, yang bagus, dipakai sama Ustadz. Apa pahalanya ngalir terus, amin. Iya, kalau ngasih sirup, jangan ABC. Ntar Ustadznya jadi imam, lehernya gatel. Marjan, begitu saudara ya. Yang bagus kalau ngasih Ustadz. Jangan gula kiloan, jangan gulaku, begitu. Ini kadang-kadang untuk yang keke begitu, ya ilah, ilah gergetan juga kita rasanya, saudara. Nah ini, mari sama-sama kita satukan nih, visi dan misi kita. Kebersamaan, kebersamaan, ayo. Kesamaan yang kita cari di masjid ini, sholat bareng-bareng, zikir bareng-bareng, doa bareng-bareng. Kayaknya kalau udah sama-sama enak gak? Enak gak? Enak, Masya Allah ya. Kita mah cuma tinggal ngaminin aja ya. Imam yang baca doa, amin. Amin. Terakhir nih, dulu Rasulullah ya itu membiasakan diri setiap tahun datang ke Suhada Uhud. Ya, setiap tahun dia ziarah ke Suhada Uhud. Dia naik ke atas lereng gunung Uhud. Rasulullah baca doa, teriak. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma ukhbadar. Dengan suara yang melengking. Para sahabat ngeliatin Nabi. Itu Nabi ngapa ya teriak-teriak. Dia lagi ngomong tuh kepada para suhada Uhud. Keselamatan dan kesejahteraan untuk kalian disebabkan atas kesabaran-kesabaran kalian. Berjuang agama bersamaku sampai kalian syahid. Panik ma'uk badar. Alangkah indah tempat kesudahan itu. Nabi teriak-teriak. Memohon kepada Allah kesejahteraan untuk ahli kubur Uhud. Ada sahabat yang melihat perilaku Nabi seperti itu. Emang orang mati diajak ngomong. Dengar ya Rasulullah, kata Nabi apa? Orang yang udah meninggal matanya lebih melotot daripada kalian, kupingnya lebih terang daripada kalian, ya. Jadi no problem. Berdoa, angkat tangan. Kalau berdoa jangan malas-malasan angkat tangan, kadang-kadang tangannya didengkul. Angkat tangan. Kalau permintaannya sangat urgen, Rasulullah digambarkan mengangkat sampai ke langit, sampai keteknya kelihatan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Setelah berdoa, usapkan tangan kita ke muka kita. Itu ada dalilnya, saudara. Ini kadang-kadang mau ngaminin doa ustaz aja, imam aja, ragu-ragu. Ya itu kalau lagi sholat taraweh aja di Masjidil Haram. Ya. Apa itu? Imam doanya, Allahumma fil muslimina wal muslimat. Semuanya ngaminin. Amin. Doa buat Palestina, buat Suriah, semuanya kaum muslimin dunia. Suaranya lantang, menyaring. Berjamaah. Sebagaimana kita pergi haji, pergi umrah pun membaca talbiyah dengan suara yang nyaring. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Syiar, saudara-saudara. Amin ya Rabbal. Itu saja. Mari sama-sama terus kita satukan hati-hati kita dalam kerangka, dalam bingkai persaudaraan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Insyaallah kita akan memberikan manfaat. Ya, persaudaraan ini bukan hanya di dunia, sampai di akhirat nanti kita saling mencari. Haji Daud, saya berpesan. Kalau nanti Haji Daud masuk sorga duluan, terus di sorga enggak nemuin saya, tolong cariin saya Haji Daud. Ya, mana Ustaz Abdul Rahman? Mana? Dulu dia selalu mengingatkan saya tentang Allah, tentang Engkau ya Rabb waktu di dunia. Saya sangat ngefans sama dakwah-dakwahnya. Ya enggak tahu ngapa itu saya enggak masuk ya. Karena enggak jaminan Ustaz masuk sorga duluan, bisa-bisa jamaahnya, amin. Tapi mudah-mudahan semuanya masuk di bawah bendera dan komando para ustadz dan imam-imamnya. Itu saja dari saya, mohon maaf. Nanti Pak Kiai, imam kita akan melanjutkan sholat taraweh. Saya langsung ke Masjid Nurul Palah, komplek Kembang Larangan, ditunggu. Mohon maaf ya Bu ya. Nanti saya tarawehnya lanjut lagi. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.